بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمكم الله، memanfaatkan waktu yang mulia pada sholat fajar ini untuk kita saling mengkaji dan mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menyampaikan sebuah hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman qal innaka satati qaman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidhalika فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإنهم أطاعوا لذلك وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. معاشر الإخوة رحمكم الله، إن شاء الله kita akan sebutkan hadis ini, beberapa faedah yang terkandung padanya. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam ketika mengutus sahabat Mu'ad ibn Jabal menuju Yaman, Nabi berpesan kepadanya, innaka satati qauman ahla kitabin, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah ahli kitab. Ahli kitab yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Maka hendaklah yang pertama kali kamu ajak, yang pertama kali kamu dakwahkan adalah mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Kalau mereka mau mentaati, mau mengucapkan dua kalimat syahadat, beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat sehari semalam 5 kali. Kalau mereka mau mentaati, mau mengerjakan salat sehari semalam 5 kali, beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah. Maksud sedekah di sini adalah zakat. Sedekah wajibah. Zakat yang diambil dari orang-orang kaya, kaum muslimin, dan diberikan kepada orang-orang fakir, kaum muslimin. Kalau mereka mau mentaatimu, hati-hatilah kamu dari mengambil harta-harta mereka yang termulia. Hati-hatilah kamu dari doa orang yang dizalimi. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Mu'adz bin Jabal ini sebagaimana disebutkan dari riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menunjukkan tertib ad-da'wah, urutan-urutan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dakwahkan kepada manusia, yaitu kita mendahulukan at-tauhid, mendahulukan mengajak manusia kepada memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan memurnikan mutaba'ah hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perawi hadis ini yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia adalah Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini termasuk sahabat Nabi yang muda, karena ketika Ar-Rasul alaihi salatu wasallam meninggal, sahabat Ibnu Abbas itu baru balik. Namun meskipun beliau muda umurnya, tapi sangat mendalam ilmunya. Ibnu Abbas dijuluki dengan Habru Hadil Ummah, orang alimnya umat ini. Habru Hadihi Al Ummah, orang alimnya umat ini. Kenapa sahabat Ibnu Abbas dijuluki sebagai orang alimnya umat ini? Apakah Ibnu Abbas terlahir tiba-tiba menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang pintar? Atau memang di sana ada sebab yang menjadikan Ibnu Abbas menjadi orang yang alim? Di antara sebabnya yang pertama adalah mendapatkan barokah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan barokah dari doa Nabi alaihi salatu wasallam. Di mana Rasul alaihi salatu wasallam mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah Ibnu Abbas. Ya Allah, berilah pemahaman kepada Ibnu Abbas tentang agama, dan ajarilah dia ilmu tafsir. At-ta'wil ini maksud tafsir. Sehingga Ibnu Abbas menjadi seorang sahabat Nabi yang termasuk paling alim dalam bidang tafsir, dalam bidang Al-Quran Al-Karim. Sehingga sebagian ulama mengatakan, kalau datang penafsiran dari jalan periwayatan Mujahid dari Ibnu Abbas, fahasbuka bihi, cukup ambil itu. Kalau datang tafsir dari Ibnu Abbas melalui jalan periwayatan Mujahid Ibn Jabir Al-Makki dari Ibnu Abbas, fahasbuka bihi, cukup bagi kamu, ambil itu penafsiran. Jadi faktor yang pertama, kenapa Ibnu Abbas dijuluki sebagai alimnya umat ini, karena mendapatkan barokah dari doanya Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah upaya yang keras, semangat yang berkesinambungan untuk mendapatkan ilmu dari Nabi dan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memuji sahabat Ibnu Abbas dengan mengatakan, innahu فتن الكهول إن له لسانا سؤول وقلبا أقول إنه فتن كهول. Sesungguhnya Ibnu Abbas dia seorang pemuda, tapi dia seorang yang tua. Yani muda umurnya tapi tua ilmunya, matang. Sesungguhnya Ibnu Abbas ini kata Umar memiliki lisanan sa'ul, lisan yang suka bertanya tentang ilmu. Wa qalban aqul, dan hati yang mau berpikir. Jadi faktor yang kedua, sebab yang kedua kenapa Ibnu Abbas dia dijuluki sebagai alim yang umat ini, karena memiliki ilmu yang banyak, disebabkan beliau seorang yang semangat dalam menimba ilmu agama. Di zaman Nabi misalnya, ketika dia menginap di rumah bibinya Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah, dan Maimunah ini istri Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Maimunah itu dengan ibunya Ibnu Abbas kakak beradik. Berarti Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas, istrinya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, nginap di rumah bibinya. Ketika pada suatu malam, Ibnu Abbas yang kecil waktu itu ingin ngerti apa yang Nabi lakukan di rumahnya dari ibadah. Ibnu Abbas pura-pura tidur. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ana mal hulayim, ana mal hulam, apakah si anak itu sudah tidur? Kemudian Nabi bangun untuk tahajud, bangun untuk qiyamul lail. Melihat Nabi bangun untuk qiyamul lail, maka Ibnu Abbas datang menempel di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermakmum. Karena posisi makmum kalau sendirian itu di sebelah kanan imam, sementara Ibnu Abbas itu di sebelah kiri Nabi, maka Nabi memegang kepalanya kemudian memutar kemudian meletakkan di sebelah kanan Nabi alaihi salatu wasallam. Asyahid, inti dan maksud dari yang ingin kita sampaikan di sini, bahwa Ibnu Abbas sejak kecil ya sudah berusaha ingin mengerti, ingin tahu, penasaran dengan apa yang Nabi lakukan di rumahnya dari ibadah. Dan ketika Ibnu Abbas berdirinya keliru di sebelah kanan Nabi, di sebelah kirinya Nabi, maka Nabi memegang kepalanya kemudian memutar tubuhnya mendirikan di sebelah kanannya. Di sini ada faedah bahwa makmum apabila seorang diri, kalau itu laki-laki, maka berdiri di sebelah kanannya imam tepat, tidak ke belakang sedikit, tapi tepat di sebelah kanannya imam. Dan bolehnya seorang bergerak di dalam sholat untuk maslahat sholat. Di sini Nabi memegang kepala Ibnu Abbas di dalam sholat, memutar tubuhnya Ibnu Abbas dan mendirikan di sebelah kanannya. Gerakan-gerakan seperti ini tidak membatalkan sholat. Kemudian seandainya seorang makmum yang sendirian sholat di sebelah kirinya imam sampai selesai, sah atau tidak bermakmumnya dia? Ulama mengatakan sah, tapi menyelisihi al-awla, menyelisihi yang utama. Yang utama itu kalau makmum itu sendirian, kalau itu laki-laki, berdiri di sebelah kanan, sebelah kanan imam. Tapi andai kata terjadi berdiri di sebelah kiri imam sampai selesai, sah atau tidak? Ulama mengatakan sah. Kalau ada bertanya, mana sisi pendalilannya? Atau mana dalilnya? Jawabannya dari hadis tadi. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tidak menyuruh Ibnu Abbas untuk mengulangi sholatnya. Bukti bahwa tadi berdirinya di sebelah kiri itu sudah dianggap sah. Andai kata tidak sah, Nabi akan menyuruh Ibnu Abbas untuk mengulangi. Inti dari ini barakallahu fikum, wa Ibnu Abbas seorang yang penasaran dan selalu ingin tahu tentang ibadah Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga dengan ini beliau banyak meriwayatkan, mengambil ilmu dari Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam, semangat dalam menimba ilmu tidak pupus. Bertambahnya umur tidak menjadikan Ibnu Abbas merasa cukup dengan ilmu yang didapat. Dia senantiasa semangat. Ketika suatu hari dia mengajak seorang Ansar untuk menimba ilmu, kata seorang dari Ansar, "Wahai Ibnu Abbas, apa kira orang butuh dengan ilmu kita? Was-sahabah mutawafirun, sedangkan para sahabat masih banyak." Kata Ibnu Abbas, "Ketika saya ajak dia menimba ilmu, kemudian dia tidak mau, saya tinggalkan dia. Saya tetap menimba ilmu." Dan subhanallah, pada suatu hari, dan ketika para sahabat itu satu demi satu meninggal, kemudian Ibnu Abbas pun tumbuh dewasa. Semakin dewasa umurnya, semakin mapan ilmunya. Suatu saat ketika dia duduk di majelis, dan orang-orang duduk sekitarnya menimba ilmu dari Ibnu Abbas, orang Ansar yang dahulu berapa tahun yang lalu diajak menimba ilmu oleh Ibnu Abbas kemudian menolak, baru sadar. Sungguh benar Ibnu Abbas, dulu memang gak dibutuhkan, sekarang dibutuhkan. Demikian pula antum ya talabah, sekarang antum kecil, besok besar insyaallah. Sekarang mungkin belum dibutuhkan, besok umat membutuhkan kalian. Kalian itu orang-orang pilihan. Keluarga kalian, masyarakat kalian menanti, menunggu kepulangan kalian. Maksudnya bukan pulang untuk liburan. Ini pulang nanti suatu saat, mereka sangat-sangat butuh kepada ilmu yang kalian serap di mahad ini, di pondok ini. Oleh karena itu semangatlah dalam menimba ilmu agama. Walaupun sekarang kecil lah, apain saya ya nimba ilmu agama, paling gak dibutuhkan. Sekarang belum dibutuhkan, besok. Banyak sekali permintaan, insyaallah. Bahkan mungkin sebagian kalian akan ya sulit mengatur waktunya, gimana, banyak permintaan sementara waktunya sempit. Perbanyaklah menimba ilmu selama ya kesempatan masih ada. Masa muda adalah masa yang paling tepat untuk seorang memperbanyak ya hafalan, memperbanyak ya pengetahuan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma termasuk orang yang didekatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Padahal yang duduk di majelisnya Umar itu orang-orang yang hebat. Ibnu Abbas termasuk yang termuda di antara mereka. Sebagian sahabat itu iri. Kenapa Ibnu Abbas didekatkan dari majelisnya Umar? Sementara kami juga punya anak-anak yang sebaya. Anak-anak yang sebaya dengan Ibnu Abbas. Ternyata anak-anak kami belum bisa masuk di majelisnya Umar. Maksud majelis ini majelis khilafah. Jadi Umar bin Khattab kalau ingin menentukan suatu kebijakan, keputusan, bermusyawarah dengan ini ahli majelis. Yang diantara mereka adalah Ibnu Abbas yang paling mudanya sudah. Sebagian sahabat kayak merasa iri. Iri dalam perkara seperti ini boleh. Karena iri dalam apa? Kebaikan. Ya kan? Iri dalam kebaikan. Maka sahabat Umar ingin menampakkan keistimewaan Ibnu Abbas di atas kebanyakan para pemuda di zaman itu. Ketika sahabat Umar bertanya kepada ahli majelis, tentang surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir ayat, ya, ila akhir surah, sampai akhir surat. Saat Umar bertanya, apa menurut kalian ya tentang ayat ini? Seperti apa penafsiran kalian tentang surat ini? Kata mereka, ini adalah pengkhabaran dari Allah. Ini adalah berita dari Allah bahwa Allah akan memenangkan agamanya dan bahwa nanti ya manusia akan masuk dalam Islam ini berbondong-bondong. Kalau seperti itu, maka banyaklah bertasbih, bertahmid, bersyukur pada Allah SWT. Tidak keliru. Tetapi Ibnu Abbas punya penafsiran yang lebih jeli. Kata sahabat Umar, menurut kamu wahai Ibnu Abbas, apa maksud dari surat ini? Kata Ibnu Abbas, menurut saya, surat ini adalah berita lelayu. Surat ini adalah berita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar lagi akan wafat. Karena apa? Ketika kota Mekah telah ditaklukkan dan manusia masuk ke dalam Islam ini secara berbondong-bondong, berarti tugas Nabi telah selesai. Kalau sudah selesai, apalagi kalau tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka mendengarkan jawaban Ibnu Abbas, mereka kaget. Tidak terbesit dalam benak mereka penafsiran seperti ini. Tapi Ibnu Abbas dengan kecerdasannya, ya, ditampakkan oleh sahabat Umar seperti inilah, ya, kecerdasan Ibnu Abbas, sehingga kenapa dia duduk di majlis saya. Kemudian Ibnu Abbas di sini mengatakan, anna ar-rasul alaihi salatu wasalam lamma ba'atha mu'adan ilal yaman. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus sahabat Mu'ad menuju Yaman. Mu'ad disinal Mu'ad bin Jabal Al-Ansari radhiyallahu anhu. Termasuk dari sahabat yang berasal dari Ansar. Mu'ad bin Jabal Al-Ansari. Seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat Mu'adz seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Suatu saat Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Demi Allah ya Mu'adz, sungguh betul-betul aku cinta kepadamu. Bayangkan berapa taukid di sini. Wallahi, sumpah itu sudah taukid, penekanan. Inni, kalimat inna sesungguhnya itu sudah menunjukkan apa? Ya, penekanan. Lamu taukid yang masuk kepada fi'il mudhari' juga menunjukkan penekanan. Demi Allah wahai Mu'ad, aku cinta kepadamu. Orang yang dicintai Nabi bukan orang sembarangan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mencintai Mu'ad bin Jabal, karena memang Mu'ad bin Jabal memiliki sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang pemuda Ansar yang semangat dalam menimba ilmu agama, semangat dalam berdakwah. Bahkan Mu'adz bin Jabal orang yang paling alim tentang masalah al-halalu wal haram. Sahabat Mu'ad orang yang paling alim tentang permasalahan al-halal wal-haram. Dan termasuk ulamanya sahabat. Beliau meninggal masih pada umur yang sangat muda. Kurang lebih umur 39 tahun. Beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah di Syam. Ketika terjadi ta'un amwas, ta'un wabah kolera yang mematikan di Ambas. Pada satu hari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam membonceng sahabat Mu'ad bin Jabal. Membonceng sahabat Mu'ad di atas khimar. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah yang harus diberikan oleh hamba dan apa yang akan hamba dapat ya dari Allah kalau hamba menjalankan ya kewajiban kepada Allah?" Kata sahabat Mu'ad, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Haqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah." Hak Allah yang harus diberikan oleh hamba adalah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengannya sedikit pun. "Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah," dan hak hamba yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba adalah "Alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a." Allah tidak mengadab, tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ar-Rasul membonceng sahabat Mu'ad bin Jabal di atas himar keledai. Dan keledai, himar, ini menurut orang Arab kendaraan yang rendah, beda dengan al-khayl, al-hisan, kuda. Ini menunjukkan bahwa Rasul alaihi salatu wasalam seorang yang mutawadhi, seorang yang rendah hati, tidak takabur, tidak, bukan orang yang menonjolkan kekayaan. Pada sangat-sangat mampu Rasul, andai kata beliau membeli atau memiliki kuda, kuda-kuda yang mewah, Rasul naik himar memboncengkan sahabat Mu'ad bin Jabal. Di sini ada faedah bolehnya seorang memboncengkan orang lain di atas kendaraannya dengan syarat kendaraannya itu mampu. Kalau kendaraannya misalnya gak mampu karena bebannya terlalu berat, gak boleh, karena itu bentuk menyakiti binatang. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau punya mobil yang lumayan, yang orang menjulukinya Jamalul Mahamil. Jamalul Mahamil artinya onta, yes, untuk membawa barang. Artinya mobilnya Syekh Al-Albani itu seperti ya gerobak lah untuk bawa barang. Maksudnya apa? Mobil beliau banyak penumpang. Beliau teringat dengan wasiat bapaknya. Wasiat bapaknya yang intinya, kalau kamu punya sayyarah mobil, gunakan untuk membantu orang. Ya kalau ada orang jalan ya di pinggirnya, biasanya apa mengemudikan mobilnya, ya suruh naik diantar. Praktek langsung dari ulama. Bukan hanya ilmu, bukan hanya clipping pengetahuan yang menumpuk di otak kemudian tidak dipraktekkan. Wasiatnya bagus tentunya. Dan tentu sayyarah mobil yang seperti ini, mobil yang diberkahi insyaallah. Karena banyak membantu orang lain, ya menyampaikan kepada tujuan dengan cepat. Ini ketawaduan para ulama kita yang menjadi contoh bagi kita. Ketawaduan dari sisi mungkin kendaraannya sederhana sudah seperti itu, ya. Dengan kesederhanaan yang ada tetap membantu orang. Ya, tetap membantu orang. Sehingga harapan kita dengan menyebutkan kisah ini, ikhwah yang mungkin punya kendaraan, baik itu mobil atau motor, ketika ada teman kita yang butuhkan, ya, persilahkan dia untuk memakainya. Jadikan ukhuwah, persaudaraan erat di antara kita. Yang namanya teman, ya, bukanlah orang yang kalau kita bicara, dia mengiyakan. Tapi yang namanya teman, sungguhnya adalah teman yang ngerti apa yang dibutuhkan oleh temannya. Sebelum temannya meminta, sebelum temannya meminjam, dia sudah perhatian. Shadiquka la man shaddaqaka walakin man shaddaqaka. Temanmu bukan orang yang kalau kamu bicara selalu mengiyakan, bukan. Tapi temanmu yang sungguhnya adalah teman yang tulus terhadap kamu. Ngerti keadaan kamu, itu teman kamu yang sungguhnya. Kembali kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau ini paling alimnya sahabat Nabi tentang al-halalu wal-haram. Sehingga pantas kalau Mu'adz itu diutus oleh Nabi, ya, menjadi duta Islam yang diutus ke Yaman untuk berdakwah. Jadi orang kalau mengutus orang untuk berdakwah, jangan asal-asalan. Utus orang memang alim, ngerti tentang agama. Kalau orang ngutus orang untuk berdakwah sementara dia enggak ngerti agama, ya, orang seperti ini lebih merusak daripada memperbaiki. Orang yang enggak punya sesuatu bagaimana bisa memberi? Dahulu orang Arab mengatakan faqidu syai la yu'ti. Orang yang enggak punya sesuatu bagaimana dia bisa memberi? Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, innaka satati qauman ahla kitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud di sini al-yahud wan nasara. Orang Yahudi, orang Nasrani. Dikatakan ahli kitab karena memang diturunkan kepada mereka at-Taurat wal Injil. Tetapi mereka merubah-rubah isi at-Taurat wal Injil. Mengganti sesuai dengan hawa nafsu mereka. Berbeda dengan Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran yang Allah SWT telah menjamin keabsahannya. Si Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah. Ketika ada orang berusaha untuk merubah-rubah Al-Quran, maka akan mendapatkan perlawanan yang dahsyat dari umat. Akan menghadapi gelombang, ya, permusuhan dari pertentangan dari umat. Salman Rushdie misalnya dengan ayat-ayat setannya, ya, telah membangkitkan umat untuk memvonis mati Salman Rushdie. Ketika dahulu ada seorang pimpinan di negeri Arab ingin mencetak Al-Quran dengan menghilangkan seluruh lafaz kul, dihilangkan. Seperti kul huwallahu ahad, dibuang kulnya. Ide yang seperti ini tercium oleh sebagian ulama kita. Tanpa menunda-nunda langsung diteleponnya, ya, kepala negara tersebut oleh salah seorang syekh dari masyayikh Ahlussunnah. Ketika ditelepon dan diperingatkan, keder, takut penguasa tersebut. Dan sudah mati penguasa itu. Dan syekh yang menasihati juga sudah meninggal. Rahimahullah. Tadi ingin mencetak Al-Quran dengan menghilangkan seluruh lafad ul. Itu dihilangkan semuanya. Ya. Tapi Allah SWT telah menjaga Al-Quran. Dengan penjagaan yang pertama dari Allah sendiri. Kemudian kedua, penjagaan dengan, ya, tegaknya ulama sunnah. Yang senantiasa berdiri menghadang, ya, ahlul batil yang ingin merubah-rubah Alkitab, merubah-rubah Al-Quran. Mu'adz bin Jabal diutus di tengah-tengah masyarakat yang mereka alim tentang kita. Bukan orang-orang yang bodoh. Di sini ada faedah bahwa seorang da'i, seorang yang berdakwah, hendaknya dia ngerti kondisi orang yang didakwahi. Apakah mereka orang bodoh atau orang yang pintar? Mengajak bicara orang yang pintar beda dengan orang yang bodoh. Mengajak orang yang ahli kitab, yang ngerti tentang Alkitab, yang banyak syubhatnya, beda dengan orang yang enggak ngerti apa-apa. Jika Nabi ketika mengatakan innaka satati qauman ahla kitab, engkau akan mendatangi satu kaum yang mereka adalah ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, ini sebagai apa? Mukaddimah. Agar sahabat Mu'ad mempersiapkan diri, orang yang akan kamu hadapi seperti ini, orang-orang pintar, ya, orang-orang yang ngerti kitab, yang banyak syubhatnya, sehingga sahabat Mu'ad akan mempersiapkan diri. Bekal apa yang akan disiapkan untuk membantah syubhat-syubhat, ya, orang Yahud dan orang Nasrani. Karena orang yang terjun di tengah-tengah mereka berdakwah, kemudian tidak punya bekal yang cukup, sangat-sangat rawan. Ketika datang syubhat gak bisa jawab, akhirnya, ya, akhirnya Islam dihinakan. Akhirnya alul batil, mereka merasa menang. Karena ternyata yang berdakwah tidak bisa membantah syubhatnya. Hati-hati. Orang yang berdakwah tanpa ilmu lebih banyak merusak ketimbang memperbaiki. Sehingga orang yang belum pantas berdakwah, perbanyaklah dia menimba ilmu agama. Dan orang yang sudah pantas berdakwah pun seperti itu, perbanyak menimba ilmu agama. Berikanlah busur kepada ahlinya. Kata pepatah Arab, "A'til kausa bariha." Berikanlah busur kepada ahlinya. Kemudian Ar-Rasul berpesan, "Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan adalah kamu mengajak mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kenapa? Orang-orang Yahudi enggak mempercayai kerasulan Muhammad. Orang-orang Nasrani juga seperti itu. Dahulu orang-orang Yahudi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka perang dengan orang-orang Arab kalah, orang Yahudi itu kalah, mereka selalu mengancam, awas nanti akan keluar Nabi, ya, yang bernama Ahmad atau Muhammad, akan memerangi kalian, dia akan, ya apa, membawa kami kepada kemenangan. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka sudah, ya, mengetahui bahwa akan muncul, ya, seorang Nabi bernama Muhammad. Tapi mereka tidak menyangka kalau Rasul ini ternyata bukan dari Bani Israel, ternyata dari keturunan Ismail. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini keluar dari Bani Ismail, bukan Bani Israel, kafaru bih. Mengkufurinya, mengingkarinya. Jadi, hendaklah yang pertama kali ditekankan dalam berdakwah adalah tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah pokok. Seorang diajak kepada salat yang khusyuk, diajak kepada akhlak yang mulia, tetapi akidahnya bobrok, tiada manfaatnya. Akidah at-tauhid ini adalah, ya, yang terpenting. Karena orang kalau akidahnya mapan, tauhidnya mapan, maka akan mudah diajak kepada, ya, ibadah, kepada akhlak yang karimah. Dahulu di tengah-tengah bangsa Arab ada seorang bernama Hatim. Hatim ini bapaknya sahabat Abi bin Hatim. Anaknya sahabat Nabi, ya, anaknya seorang mukmin tapi bapaknya orang kafir. Hatim ini seorang yang dermawan. Orangnya kaya dan dermawan sudah. Suka memberi. Tapi Hatim ini tidaklah masuk Islam. Sehingga apa yang ia lakukan dari banyaknya sedekah, banyaknya membantu, banyaknya menjamu para tamu, enggak ada manfaatnya di akhirat. Iya, di dunia dia dapat pujian. Di dunia mendapatkan sanjungan, tapi di akhirat malahu min khalaq. Tidak memiliki bagian apapun. At-tauhid. Ya, tauhid adalah pokok dan kunci dari kuncinya surga. Miftahul jannah. Kemudian kalau mereka sudah mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ajarilah mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam. Bertahap dalam mengajari. Gak mungkin ada seorang mu'alaf, orang kafir, hari ini masuk Islam, sejak umurnya 20 tahun, masuk Islam sekarang. Langsung kamu hari ini juga harus sunat, ya. Orang kafir kan gak sunat, ya kan. Kamu harus sunat, kamu harus sholat, wudu, ya. Kamu harus ini, disini. Mumet dia. Setumpuk apa? Ya, kewajiban langsung dibebankan. Ya. Tapi sampai kepada dia syariat secara perlahan, perlahan, perlahan. Seperti itu. Ya. Kemudian pada hadis tadi, ajarilah mereka, beritahu mereka sholat sehari semalam, ya lima kali. Padanya ada dalil bahwa sholat witir tidaklah wajib. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan sholat witir itu wajib. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bahwa sholat witir itu tidak wajib. Namun, barakallahu fikum, meskipun tidak wajib, ini adalah sholat yang bisa dikatakan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Baik itu ketika beliau bermukim atau dalam pepergian. Sholat witir di antara sholat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi, baik dalam pepergian ataupun ketika tidak pepergian. Sholat lima waktu sehari semalam, yang di antara manfaatnya adalah mencuci dosa, membersihkan dosa. Ibarat orang yang sholat sehari semalam lima kali, itu seperti orang di depan rumahnya ada sungai yang jernih, yang mengalir airnya, kemudian dia mandi dari sungai ini lima kali. Kira-kira masih tersisa enggak kotoran? Intinya bahwa sholat itu sebagai pencuci dosa. Sholat adalah amalan yang pertama dihisab, yang akan dihitung nanti di yaumul qiyamah. Yang kalau sholat ini baik, akan baik seluruh amalannya. Kalau sholat ini jelek, akan jelek seluruh amalannya. Kemudian Nabi berpesan kepada sahabat Mu'ad, kalau mereka sudah mau sholat lima waktu, beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah, yang dimaksud zakat, yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Zakat. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin dan diberikan kepada orang-orang fakir kaum muslimin. Jadi kalau ada orang kafir, dia miskin, jangan dikasih zakat. Karena zakat itu untuk kaum muslimin. Beda dengan kalau itu daging akikah misalnya. Boleh tetangga yang kafir dikasih. Tapi ya, kalau zakat untuk kaum muslimin. Jadi kalau ada orang kafir fakir, ada orang kafir miskin, kafir tapi miskin, tidak dikasih zakat. Karena zakat ini adalah hak kaum muslimin. Untuk kaum muslimin. Diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di kampung Anda, di negeri Anda. Sehingga sebagian ulama mengatakan haram hukumnya seorang memberikan zakat kepada orang di negeri lain padahal di negerinya sendiri masih butuh. Karena apa? Orang yang dekat dengan kamu, tetangga-tetangga kamu yang miskin, itu yang lebih berhak daripada orang yang ada di negeri yang jauh. Orang taunya kamu orang yang kaya, tapi gak pernah sedekah zakat di sekitar lingkungan Anda, sedekahnya di ya transfer, dikirim ke negeri sebelah. Ke negeri seberang. Mungkin mereka akan menuduh Anda orang yang kikir. Mungkin juga mereka akan ya merampas harta Anda. Ya benar seperti ini. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, Al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Orang yang dekat dengan kamu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan. Makanya ketika sahabat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, saya punya dua tetangga. Kepada siapa saya memberikan hadiah? Saya ingin memberikan satu pemberian, tapi cukup hanya satu tetangga. Sementara saya punya dua tetangga. Kepada siapa saya berikan hadiah ini? Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ila aqrabihima minki baba. Kamu berikan hadiah tersebut kepada orang yang paling dekat pintunya dengan kamu. Karena orang yang paling dekat pintunya dengan kamu, orang yang paling ngerti apa yang keluar masuk ya ke dalam rumah kamu. Tetangga kamu yang paling dekat yang ngerti, oh kamu masuk bawa sekarung durian. Ya, keluar membawa kulit durian dilemparkan di tong sampah. Masa mereka hanya mencium baunya dan hanya dipameri kulitnya. Kasih tetangga kamu ya. Walaupun ya sedikit sebagai bentuk ya ihsan berbuat baik pada tetangga. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam berpesan kepada sahabat Abu Dzar. Pesannya bagus sekali. Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa aqtir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar, kalau kamu membuat daging yang berkuah, marok, daging yang berkuah, ya kayak gulai lah. Ya. Fa'aktir ma'aha, perbanyaklah kuahnya. Nabi tidak menyuruh perbanyak dagingnya, karena gak setiap orang mampu memperbanyak daging. Tapi kalau memperbanyak kuah, masa gak mampu? Tinggal ngambil apa? Akhirnya, ya kan? Fa'aktir ma'aha, perbanyaklah kuahnya, dan perhatikan tetangga-tetangga kamu. Seperti ini. Jangan kita ya kemudian merasakan kenikmatan sendirian sementara tetangga kita ya mereka kelaparan, kesulitan. Bukan orang mukmin yang baik kalau dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i." Bukan seorang mukmin yang dia itu kenyang sementara tetangganya kelaparan. Rasul alaihi salatu wasalam, katsirus salati katsirus shadaqah. Rasul kita alaihi salatu wasalam seorang yang banyak salatnya dan banyak sedekahnya. Dia dalam hadis tadi, salat dan zakat itu senantiasa datang beriringan. Puluhan ayat Al-Quran menyebutkan sholat dan zakat datang beriringan. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwa seorang itu dikatakan baik kalau dia baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Dengan sholat atau sholat sebagai simbol kedekatan seorang hamba dengan Allah, sedekah atau zakat adalah bentuk berbuat baik kepada manusia. Orang tidak dikatakan baik sampai dia baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Berkata Syekhul Islam Taimiyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiras salati كثير الصدقة. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sholatnya, banyak sedekahnya. Untuk masalah sholat beliau jangan ditanya. Sampai istrinya saja heran, Aisyah. Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menjamin ampunan kepada Anda? Kenapa Anda sholat seperti ini? Ya, banyaknya sampai bengkak kakinya. Enggak, kakinya Nabi itu karena lama berdiri. Sebagian kita karena banyak main bola. Nabi, ya, bengkak kakinya kenapa? Saking lamanya berdiri. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Apa aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Nabi banyak sholatnya, banyak sedekahnya. Tidak pernah Nabi diminta oleh seorang pun, ya, harta. Kalau itu ada, kemudian Nabi menolaknya. Nabi tidak memberinya, tidak pernah. Suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, baju Anda sangat bagus. Saya kepengin loh baju Anda ya Rasulullah. Rasul melepas baju itu kemudian memberikan pada sahabat tadi. Ditegur oleh sahabat lainnya. Gimana kamu? Kamu kan tahu Rasulullah itu kalau diminta enggak pernah apa? Nolak. Kalau diminta itu enggak pernah mengatakan la, tidak. Kata dia, iya saya ngerti. Tapi saya kepengin kalau pakaian ini akan dijadikan kafan saya nanti ketika saya meninggal. Tabarukan, ngalah berkah dari apa namanya pakaiannya Nabi alaihi salatu wasalam. Ini khusus untuk ya peninggalannya Nabi, pakaian Nabi, ya rambutnya Nabi, ngalah berkah dari ini. Kemudian wasiat Nabi berikutnya kepada sahabat Mu'ad, kalau mereka sudah mau syahadat, sudah mau sholat, sudah mau zakat, hati-hati. Hati-hatilah kamu dari mengambil harta mereka yang terbaik. Yani amil zakat, orang yang memungut zakat dari masyarakat, jangan memilih harta yang terbagusnya. Tapi pilihlah harta yang sedang-sedang. Kenapa? Seorang amil zakat ketika dia terjun mengambil zakat, misalnya kambing. Ya, ini kambingnya berapa? 50, sudah setahun sudah. Ambil yang terbesarnya. Nanti orang yang punya kambing, dalam hatinya itu, ini kambing yang paling besar, kambing yang apa namanya nantinya akan jadi bibit, malah diambil. Dia merasanya tidak apa? Ikhlas, merasa terdolimi. Jangan sampai seperti ini. Ambil yang sedang-sedang. Yang tidak terlalu bagus, yang tidak jelek. Tetapi kalau pemilik zakat kemudian merelakan, ya enggak apa-apa. Seperti ini. Tidak mendolimi dan tidak didolimi. Kemudian akhir dari pesan Nabi, wattaqi da'watal madlum. Hati-hatilah kamu dari doa orang yang didolimi. Doa orang yang didzalimi itu dikabulkan oleh Allah. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melarang kita mendzalimi orang lain. Karena doa orang yang didzalimi, orang yang disakiti hartanya diambil tanpa hak atau dipukul misalnya tubuhnya tanpa hak, misalnya doa orang didzalimi itu langsung dikabulkan oleh Allah. Wattaqi da'watal madlum wa in kana fajiran fafujuru 'ala nafsi. Wattaqi da'watal madlum wa in kana kafiran. Hati-hati kamu dari doa orang yang dizalimi meskipun dia ini orang yang fajir, ahli maksiat. Kenapa? Kemaksiatannya atas dia sendiri, tapi kamu enggak boleh mendzaliminya. Hati-hati kamu dari doa orang yang dizalimi meskipun dia kafir. Disebutkan dalam asar, seandainya ada dua gunung, yang satunya, gunung yang satu mendolimi gunung yang lainnya, niscaya gunung yang zalim akan diruntuhkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Lah kalau gunung yang itu materialnya batu-batu yang keras, ya, padat seperti itu, diluluhkan, dihancurkan oleh Allah ketika berbuat zalim, lah kita manusia itu isinya tulang yang lemah, dagingnya sedikit, darah yang sedikit. Ya, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat, fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu. Itulah rumah-rumah mereka kosong disebabkan mereka itu orang-orang zalim. Tidaklah seorang itu zalim kecuali rumahnya nanti akan ditinggalkan. Di tengah masyarakat coba perhatikan. Bisa jadi ada suatu rumah yang dahulu, rumah ini rumah orang paling kaya sudah di kampung. Mewah, bagus, paling bagusnya sudah. Ketika penghuninya mati, anak-anaknya, ahli warisnya, kok gak pada tinggal di situ? Ditinggal rumahnya jadi rusak. Anak-anaknya gak tahu, ada perasaan gak nyaman tinggal di situ. Bisa jadi, karena penghuni rumah ini dulunya orang yang zalim. Tidak ada orang zalim besar di rumahnya nanti akan ditinggal. Fatilka buyutuhum, kata Allah, khawiyatun bima dzalamu. Itulah rumah-rumah mereka kosong. Ya, bima dzalamu, disebabkan mereka itu orang yang zalim. Disebutkan pula dalam ayat yang lain, fatilka diyaruhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila. Itulah negeri-negeri mereka, tidaklah ditinggali, tidaklah ditempati setelah mereka kecuali hanya sebentar. Tidak ada orang yang zalim kecuali rumahnya nanti akan ditinggalkan. Ya. Sehingga barakallahu fikum. Kedzaliman orang-orang Yahudi yang mencaplok tanah Palestina dengan membangun bangunan yang banyak di bumi Palestina secara liar, ya, secara ilegal. Tinggal tunggu saatnya nanti. Bangun sebanyak-banyaknya oleh kalian wahai Yahudi, nanti akan diwariskan kepada kaum muslimin. Ya. Mereka yang membangun, nanti kita yang akan mengambilnya. Sesaat nanti Palestina akan ada di tangan muslimin. Biar mereka membangun bangunan di tepi barat, ya. Palestina di apa namanya, di wilayah Palestina, nanti bangunan-bangunan mewah itu akan diambil oleh kaum muslimin. Karena nantinya, ya, negeri Palestina dan sekitarnya akan menjadi pusat khilafah di masa Khalifah Al-Mahdi Al-Muntadhar di akhir zaman. Ya. Tahuilah bahwa hadis Mu'ad ibn Jabal adalah pokok bagi seorang da'i untuk mengawali dakwahnya. Hendaklah mereka mendahulukan tauhidullah, mendahulukan mentauhidkan Allah dalam dakwah mereka. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak pernah melupakan dakwah tauhid. Baik ketika Nabi masih di Mekah disakiti oleh orang-orang musyrikin, atau ketika Nabi sudah di Madinah, bahkan detik-detik akhir menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan menyebutkan dua kisah. Yang pertama, ketika kota Mekah dibuka, berhala-berhala yang ada di kabilah-kabilah sudah dihancurkan sebagai sumber dari kesyirikan. Ternyata di sana masih ada berhala yang bernama Dzulkhalasah. Dzulkhalasah masih bercokol. Nabi tidak nyenyak tidurnya. Nabi mengutus seorang dari Ahmas dengan sebagai pimpinan pasukan untuk menghancurkan berhala Dzulkhalasah. Dan bertepatan waktu itu, orang yang diangkat menjadi komandan pasukan, dia kalau naik kuda itu selalu jatuh-jatuh. Sehingga diingatkan, ya Rasulullah, jangan saya yang dijadikan komandan, saya itu kalau naik kuda itu seringnya apa? Jatuh. Bukan orang tadi ingin menolak apa? Perintah Nabi, tapi dia ngerti kalau dia naik kuda seringnya apa? jatuh, maka Nabi mendoakan agar dia ya ditetapkan, dan setelah itu enggak pernah lagi dia jatuh dari kendaraannya. Nabi mendoakan 5 kali kepada pasukan ini, dan memang pasukan At-Tauhid adalah pasukan yang paling berhak mendapatkan dukungan dan doa yang banyak dari kaum ini. Nabi belum merasa tenang, belum nyenyak tidurnya ketika di sana masih ada berhala yang bercokol. Sampai dulu khalas, kemudian diratakan, baru setelah itu Ar-Rasul alaihi wasallam datang. Ar-Rasul tidak pernah melupakan dakwah At-Tauhid. Tidak pernah Ar-Rasul melupakan, mengingatkan umat dari kesyirikan. Ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah, yang keduanya pernah hijrah ke Habasyah, bercerita bahwa dahulu ketika mereka di Habasyah, melihat ada gereja yang besar, yang indah, yang banyak gambar-gambarnya, yang dinamakan Gereja Maria. Gereja Maria. Rasul ketika mendengar seperti itu, Ummu Habibah dan Ummu Salamah bercerita tentang Gereja Maria yang besar di Habasyah, yang di situ ada gambar-gambarnya, ada patung-patungnya. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ulaik, ini detik-detik akhir menjelang wafatnya Nabi. Nabi waktu itu dalam keadaan sakit keras yang meninggal padanya. Nabi tidak melupakan ya dakwah tauhid. Nabi tidak melewatkan mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Ulaik, kata Nabi, kanu idza mata fihim ar-rajul salih banau ala qabrihi masjidan ulaik syirarul khalqi indallah. Mereka-mereka ini, apabila ada orang salih mati di tengah mereka, mereka membangun tempat ibadah di atas kuburannya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Hayangkan, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Kenapa? Karena apa? Dengan membangun tempat ibadah di atas kuburan akan menyebabkan seorang itu menyekutukan Allah, akan menyebabkan tempat tadi nanti disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab merekalah umat atau manusia terjerumus ke dalam kesyirikan. Jika pantas orang-orang yang menjadi sebab manusia terjerumus ke dalam kesyirikan, orang yang dikutuk oleh Allah, orang yang terjahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.